Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin, arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq yudhhirahu 'ala ad-dini kullihi walau karihal kafirun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu, asyhadu anna muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Baiklah para pendengar yang berbahagia, alhamdulillah kita kembali mengudara lewat siaran Radio Republik Indonesia yang kita cintai ini. Kali ini kita akan membawa pengajian ini dalam acara penyejuk keimanan, yaitu masih dalam surat Al-Anfal ayat 69. Allah berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Wattaqullaha innallaha ghafurur rahim. Artinya, maka makanlah dari sebagian rampasan perang yang telah kamu ambil itu sebagai makanan yang halal lagi baik, dan bertawakallah kepada Allah. Sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Dalam ayat ini sebetulnya ketika Allah memerintahkan dengan fakulu, maka makanlah, sebetulnya di situ ada indikasi peringatan dengan membatasi kata-kata halal dan thayyiba. Karena mungkin bisa jadi banyak yang dimakan manusia tapi hanya sekedar halal tapi tidak thayyib. Tapi di sini Allah mengingatkan kita supaya kita apa yang kita makan itu menjadi halal dan thayyiba. Baik, bukan sekedar baik tapi halal lagi baik untuk kita makan. Maka di sini Allah memperingatkan umat Islam agar tidak menghambur-hamburkan harta rampasan tersebut dan harus menggunakannya untuk kepentingan jalan yang lebih bermanfaat lagi. Jangan sampai sesuatu harta yang sudah diambil lewat peperangan itu digunakan untuk berpoya-poya atau tidak bermanfaat, sehingga itulah Allah akan melarang kita supaya kita pergunakan harta itu sebaik-baiknya. Maka disinilah Allah mengingatkan jauh-jauh hari dengan Allah berfirman dalam surat Al-Anfal ini dengan mengatakan fakulu mimma ghanimtum halalan thayyiba. Ustaz Ardiansah, di sini ada bahasanya dengan mimma. Mimma itu kira-kira singkatan dari apa ini, Ustaz? Iya. Ya, kalau kita lihat dalam teori bahasa Arab, maka mimma itu adalah min dan ma, kan gitu. Min adalah dari dan ma itu adalah sesuatu yang menunjukkan litab'id, kan begitu. Sebahagian kecil daripada apa yang kamu ambil dari harta rampasan itu. Jadi bukan berarti semuanya diambil hartanya itu. Iya, karena kita ketahui bahwa harta rampasan itu tidak semuanya untuk orang-orang yang ikut dalam perang itu. Karena kan ada khumusnya juga dibagikan kepada Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan ada pembahagian-pembahagian daripada harta rampasan itu yang telah diatur bahkan di dalam Al-Qur'an langsung yang kita telah bahas pada awal daripada surah Al-Anfal itu sendiri. Nah, yang menarik kalau saya lihat di sini dalam masalah makanan dan minuman, Allah Subhanahu wa taala sangat menegaskan arti penting daripada sumber dan kualitas dari makanan itu. Nah, kalau kita bicara tentang sumber, maka ada kata-kata halal. Dan kalau kita berbicara tentang kualitas makanan itu, maka haruslah dia thayyib. Nah, hari ini kan kita melihat bahwa semakin jelas apa yang diharamkan Allah Subhanahu wa taala itu akan memberikan kemudaratan bagi manusia. Tetapi begitulah manusia yang ingkar itu tetap saja menutup-menutupi itu. Apa yang saya maksud ini kan sekarang telah tersebarnya pelu babi ini. Tapi dengan berbagai cara orang-orang yang memakan babi itu mengusahakan agar tidak disebut dengan pelu babi. Ya, tapi disebutlah pelu Meksiko, disebutlah dengan pelu H1N1. Dicoba, tapi kenapa kok pelu burung dahulu tidak disebutkan seperti itu? Dan burung dimusnahkan, ya, tapi babi tidak dimusnahkan. Tapi tidak dimusnahkan. Dan bahkan sekarang Pemko sendiri tidak berani untuk merelokasi tempat-tempat yang memang itu adalah sarang daripada peternak babi. Bahkan kalau kita membaca harian kemarin harian waspada yang beberapa hari yang lalu itu ada pernyataan dari Profesor Saharin yang sangat perlu menjadi pertimbangan dari aparat pemerintah khususnya Kota Medan, bahwa terpeternakan babi yang ada di tengah-tengah kota, ya, di tengah-tengah pemukiman, dan itu adalah pemukiman umat Islam pula, ini dapat merusak kerukunan umat beragama. Jadi ini kita berharap betul dari siaran radio ini yang menghimbau kepada seluruh aparat terkait yang dapat mengambil kebijakan dan decision maker untuk melakukan ini, bukan hanya di Medan tentunya, tetapi Sumatera di Utara, Sumatera Utara dan seluruh tempat, karena memang jelas ini sumbernya adalah babi. Dan kalau kita membaca harian-harian dan berita-berita, maka kita menjumpai terus, apakah itu dari Bali, dari Bandung, mulai ada orang-orang yang terindikasi. Dan menariknya seperti yang dikatakan Ustaz Zainal tadi, bahwa ketika dahulu perlu burung, bukan hanya burung yang dimusnahkan, ayam dan unggas semuanya dimusnahkan, begitu. Nah ini kok perlu babi, malah apa yang dihasilkan dari babi itu tidak dimusnahkan. Bukan hanya babinya sebetulnya, tetapi seluruh yang berasal dari babi itu seharusnya mendapat perhatian. Dan ini kita jangan main-main, karena apa? Karena haramnya itu sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, dan kemudian jelas kemudaratannya saat sekarang ini. Bahkan PBB sendiri lewat WHO itu telah memberikan telah menaikkan tingkat kewaspadaan terhadap pandemi ini yang kepada level yang sangat berbahaya. Jadi tentunya apa yang ditegaskan Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, bahwa makanan itu haruslah bersumber dari sumber yang halal, ya, sumber yang bersih, sumber yang jelas dari mana dia didapatkan. Kemudian makanan itu sendiri atau minuman itu sendiri haruslah memiliki kualitas thayyib bagi kesehatan, bagi tubuh, dan tidak sesuatu yang diharamkan oleh agama. Mungkin itu. Iya. Kalau saya bisa menambahkan yang disampaikan oleh Ustaz Ardiansah, jadi selain mimma itu terkait dengan khumus, mimma itu juga, sebagian itu juga, tidak semua harta yang didapat ini untuk kita makan. Ada yang untuk kita beli pakaian, gitu ya kan? Jadi di sini sebagian dimakan, sebagian dipakai, sebagian ditabung, sebagian disedekahkan, sebagian diinfakkan. Jadi artinya orientasi manusia itu bukan hanya untuk makan. Hidup ini bukan makan, tetapi makan itu adalah sarana supaya kita dapat bertahan hidup. Karena alangkah naifnya kalau dunia ini dikejar hanya untuk menyelesaikan perut yang sejengkal tadi. Maka di sini disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala, wattaqullah, ada nilai lebih dari sekedar makan, tetapi adalah unsur spiritual, unsur keimanan, unsur akhlak, unsur moral. Maka seperti tadi kata Ustaz Ardiansah, kenapa orang tidak mau menggusur peternakannya itu? Karena hanya berpikir makan yang seperut tadi. Kalaulah dia berpikir kerukunan umat beragama, toleransi, bahwa umat Islam merasa risih, tentu saja dia akan tepos liro, tolak ansur, toleransi dengan yang lain, dan dia akan memindahkan tempat itu ke tempat yang lebih layak untuk peternakan tersebut. Dan menariknya Ustaz, ketika kita berbicara tentang babi, sering sekali ada orang-orang yang mencoba untuk menutup-nutupinya, ya, mencoba untuk mengilustrasikanlah bahwa ini tidak berbahaya, bahwa ini tidak seperti itu. Tetapi dahulu ketika unggas, ketika kadang-kadang kita kasihan dengan unggas itu, yang sehat pun dibunuh. Iya. Dan orang-orang yang tadinya tidak terkena pun harus memusnahkan, dan itu dipaksa. Iya. Dan kemudian dibayar, kalaupun diganti rugi, itu diganti rugi dengan cara yang sangat dengan tidak, uang yang sangat rendah harganya. Tidak sesuai. Ya? Tidak sesuai. Ditambah lagi aparat pemerintah begitu tegas melakukan itu. Jadi saya melihat bahwa ini ada sesuatu tindakan yang tidak fair, tidak adil dalam masalah ini, yang kita sangat menghimbau kepada, bukan karena babi itu haram saja, tapi jelas bahwa dia sudah membawa pandemi yang sangat berbahaya, dan itu kita harus mengambil, karena yang kena itu nanti bukan hanya orang yang memakannya saja, tetapi orang yang berada di sekitarnya dan akan berinfeksi kepada orang yang lain. Iya, di sisi lain dari ayat ini juga menarik, fakulu tadi ya kan, makanlah kata Allah Subhanahu wa taala. Ini merupakan suatu sugesti bagi umat Islam untuk tidak takut mati. Kalaulah di dunia Allah mengajak kita, misalnya ada jamuan makan yang sudah terhidang, biasanya sebagai tamu dia tidak akan mulai mengambil sebelum tuan rumah mempersilahkan. Maka ketika tuan rumah mengatakan makanlah, di saat sang tamu telah merasa kelaparan, maka ucapan makanlah merupakan suatu hal yang sangat menyenangkan dan sangat dinanti-nanti. Kapan tuan rumah ini mempersilahkan makan, gitu tersedia hidangan begitu nikmat dan lezat. Maka ketika Allah berkata makanlah, ini membuat umat Islam itu tidak takut mati. Karena apa? Karena apa yang diucapkan Allah di Al-Quran supaya umat Islam memakan makanan yang halal dan baik di dunia, akan kita perdengarkan dan akan kita mendengarkan sekali lagi ucapan itu di surga nantinya. Jadi Allah yang telah berinteraksi dengan kita di dunia dengan sebutan yang Rahman dan Rahim, Ghafurur Rahim, Maha Pemaaf dan Maha Mengasihi, mengatakan kepada kita, makanlah wahai hambaku di dunia. Maka ketika kita mendengar perkataan ini di akhirat, makanlah wahai hambaku di surga, ini merupakan suatu ungkapan yang sangat menyejukkan hati. Dan ketika kita takut pun kepada Allah, ketika kita bertakwa kepada Allah, maka ketakwaan itu bukanlah ketakwaan kepada presiden yang bengis dan kejam, tetapi bertakwa kepada Allah, Tuhan yang Maha Pengampun lagi Maha Mengasihani. Iya, memang ketika kita selalu mendengarkan perintah Allah tentang makanlah, seperti yang sudah digambarkan tadi, fakulu mimma ghanimtum, mimma ini menunjukkan sesuatu hal, sebahagian kecil dari harta yang sudah didapatkan, yang kita nikmati itu. Tapi walaupun begitu, Allah memerintahkan kita dari sekian banyak itu hanya sedikit, itu pun mesti kita harus pilih harta itu, apa namanya, yang kita makan itu adalah halal dan thayyibah, kan begitu Ustaz? Halal dan thayyibah, benar. Tapi yang menariknya di sini Ustaz Ardi, ketika kita sudah diperintahkan Allah untuk makan, ketika diperintahkan Allah untuk memilih halal dan thayyib juga makanan tersebut, kenapa Allah selalu mengatakan, memerintahkan wattaqullah? Apa kira-kira rahasia dari ayat perintah Allah ini, padahal banyak orang sudah banyak melakukan hal yang benar sebagaimana yang Allah perintahkan, tapi masih saja Allah mengatakan wattaqullah. Iya, karena dalam makanan itu bukan hanya aspek halal dan baiknya saja, tapi cara penggunaan makanan itu tidak berlebihan, ya. Okelah sumbernya halal, kemudian dibelikan kepada sesuatu yang halal, tetapi cara penggunaannya yang berpoya-poya. Kita melihat pesta hari ini, ya. Banyak sekali makanan-makanan itu selesai pesta itu terbuang, mubazir. Ini sementara juga di sampingnya masih 15 banyak, meter kelaparan. Orang kelaparan. Sementara mungkin orang-orang yang di samping gedung itu masih sangat banyak orang yang meminta-minta. Dan oleh karena itu Rasulullah pun mengingatkan dalam masalah makanan pesta, syarat ta'am ta'amul walimah, yud'a ilaihil aghnia wa yutraku fihil masakin. Makanan yang paling jelek itu adalah makanan pesta, karena yang dipanggil adalah orang-orang yang kaya dan ditinggalkan orang-orang miskin. Nah, kita melihat juga hari ini pesta itu bagaimana mengembalikan modal. Itu sering sekali terjadi. Oleh karena itu Allah mengingatkan wattaqullah, bertakwalah kepada Allah. Okelah sumbernya halal kamu dapatkan, kamu belanjakan kepada yang thayyib, yang baik-baik, tapi penggunaannya itu mestilah dengan cara-cara yang baik, ya. Mungkin itu, Ustaz. Memang sangat menarik sekali, Ustaz. Iya. Dalam arti kata, tidak hanya sekedar menjaga makanan tersebut, tapi juga kita harus melihat bagaimana cara pelaksanaannya itu. Apakah memang betul-betul kita laksanakan karena kita ketakwaan kita kepada Allah, atau karena tujuan lain yang membuat halalan thayyiban itu tidak bermanfaat, karena iya, benar. Tidak bertakwa tadi. Seseorang itu tidak bertakwa disebabkan karena salah niat. Salah kan niat. Begitu. Karena salah niat itulah Allah mengingatkan kita di sini wattaqullah. Bertakwalah kepada Allah sambil melihat dan memantau semua yang kita peroleh itu, apakah memang betul-betul tujuannya sampai kepada porsinya masing-masing, dalam arti kata syukuran kita kepada Allah, sehingga Allah selalu kita termasuk golongan dalam ayat ini, yaitu innallaha ghafurur rahim, sesungguhnya Allah Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Mudah-mudahan kita termasuk golongan ini, walaupun kita tetap terus berusaha untuk mencapai ya, apa yang sudah perintahkan Allah itu, jadi yaitu ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu sajalah yang dapat kami sampaikan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Minus berapa nih Pak Jero? Lanjut aja. PL. Oh, 125 125. Plus. Oh, plus PL.